Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya pernah mendengar dari seorang ustaz bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang ingin saya tanyakan, apakah pengertian dari ketiga tauhid tersebut dan apakah tauhid tersebut sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Buya, saya mau menanya, gimana jika kita mempunyai qodoan puasa yang tahun lalu itu lupa berapa qodoan yang harus kita bayar? Baik, sebaiknya gimana? Apa kita melebihkan puasa yang dulu lupa untuk mengqodonya, entah 6 hari atau berapa? Kita mengqodonya gimana Buya? Apa dilebihkan? Sebaiknya gimana? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan terlebih dahulu pada Mukarram Buya, kami bersilakan untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali sering diantara para pendengar atau hadirin dan juga para pemirsa pernah melihat selebaran-selebaran atau ceramah-ceramah sebagian ustaz yang juga kadang ustaz kita, sering dengan gaya menariknya membagi tauhid menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Dan seolah-olah enak ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kayaknya gayanya enak. Akan tapi ternyata di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada pembagian itu. Tidak ada pembagian tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Sebab tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Yang mempercayai Allah sebagai sang pencipta sekaligus harus mempercayai Allah sebagai zat yang layak disembah. Yang mempercayai sebagai zat Allah sebagai pencipta, kalau tidak mengakui Allah sebagai zat yang harus disembah, belum beriman. Jadi memisahkan antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah itu adalah hakikat bid'ah. Uluhiyah dan rububiyah satu, tidak bisa dipisahkan. Uluhiyah adalah zat yang layak disembah. Rububiyah adalah Allah menciptakan kita semuanya. Jadi pembagian itu tidak ada di dalam akidah kita. Jadi tidak ada pembagian itu. Maka jangan ikut-ikutan hal yang demikian itu. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti tauhid, kalau ada perlu dirinci adalah nanti adalah tauhid itu dalam bahasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, karena itu hasil dari dialog mantiqiyah yang luar biasa. Bukan pembagian ini. Menapa kita jelaskan tentang ini dulu. Kemudian tauhid asma wa sifat itu maknanya sebetulnya diadakan istilah tauhid asma wa sifat itu untuk membid'ahkan dan mengkafirkan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Karena tauhid asma wa sifat itu tersimpulkan dalam makna kita akan menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau Allah mengatakan bahwasanya Allah ya tangan Allah, sampai nanti Allah marah, Allah ini. Jadi sifat-sifat semua yang disebutkan Al-Quran, kita nisbatkan kepada Allah seperti itu juga. Sehingga tidak kenal yang namanya tafwid, tidak kenal yang namanya ta'wil. Itulah tujuan mereka mengadakan tauhid asma wa sifat itu untuk mengkafirkan. Mengkafirkan orang yang menta'wil. Wah, sudah disebutkan oleh Allah, kenapa harus ditakwili? Allah menyebut ain, mata. Allah menyebut jab, tangan. Itu ya tangan. Nah, itu. Nanti Allah wamakaru makarullah. Mereka menipu, nanti Allah menipu. Allah punya sifat penipu. Padahal itu adalah bahasa untuk menyesuaikan dengan bahasa orang. Bukan berarti Allah menipu, Allah tidak pernah menipu. Jadi memang banyak perlu ditakwili. Takwil, jadi istilah takwil, maka salah satu tulisan terakhir yang diterbitkan At-Taqwa adalah masalah ayat mutasyabihat. Ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ada dua manhaj. Yang pertama adalah tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran ada tangan Allah, serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Atau kalau harus dijelaskan dengan istilah takwil, dan takwil itu dengan dalil yang qat'i, dengan pasti, misalnya tangan diartikan kuasa. Karena Allah memang berkuasa, dalil qat'i. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Dan arsh adalah termasuk sesuatu. Maka tidak salah kalau kita katakan Allah berkuasa di atas arsh. Maksudnya atas arsy. Istawa misalnya berkuasa, atau yad kekuatan. Jadi ada istilah takwil. Jadi kalau mereka tidak mau, nah ini adanya tauhid asma wa sifat itu untuk mengkafirkan orang-orang ahli takwil. Orang-orang ahli tafwid dan ahli takwil jadi kaum asyairah. Maksudnya mereka ingin mengkafirkan asyairah. Jadi itu bukan akidah kita. Jadi yang membagi tauhid dengan tiga bagian, itu bukan akidah kita asyariah. Mohon ini diperhatikan. Cuman herannya suatu ketika kami mendengar salah satu buku yang terbit dari Mesir. Bukan orang Mesir, orang Mesir ulama, Imam Subuki Mesir, guru-guru kita orang Mesir banyak. Maksudnya ada terbit di Mesir, buku itu masuk di salah satu perpustakaannya pondok pesantren kita. Rupanya dibanglanding, dipikir enak, asik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Ini tidak selektif, bukan begitu. Ini bukan akidah kita, enggak ada di dalam ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati pembagian tauhid jadi tiga ini. Kalaupun kita harus detail membahas tauhid, lihat sudah dibahas oleh para ulama-ulama dahulu ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati dengan dialog-dialog mantek mereka, mantek yang manteknya adalah mantek yang benar, sebab ada mantek yang tidak boleh dipakai. Misalnya tauhid itu, kalau istilah tauhid itu harus sempurna di dalam nafyul umum, menafikan kam, kam itu bibilang. Jadi jangan sampai ada yang berkata Allah berbilang, dan tidak berbilangnya Allah ini dibahas dari bermacam-macam sudut, dari zatnya, dari pekerjaannya, dari sifatnya, sehingga nafyul umum al-muttasilah fiddat wal-kumum al-muntfasilah fiddat. Ada kum, menafikan kam yang kam dat, bilangan datnya. Jadi ada al-kum, al-kam, al-muttasilah fiddat. Jadi ada kumum al-khomsa, ada al-kumum al-khomsa, al-kam, kam itu ada bilangan. Jadi dibahas oleh pakar akidah, ini mohon maaf, ini sedikit-sedikit. Sebenarnya enggak perlu untuk diperpanjang lebarkan, yang penting kita mengakui bahwasanya Allah Maha Tunggal, selesai. Cuman di situ dijelaskan oleh pakar akidah adalah kumum. Al-kumum kam al-muttasilati fiddati, yang pertama. Yang kedua al-kam al-mungfasili fiddati, yang ketiga adalah al-kam al-muttasilati fiddati, yang kelima adalah, yang keempat adalah al-kam al-mungfasilidati, yang kelima adalah kam berkenaan dengan pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begini. Misalnya al-kam al-muttasil al-munfasilati fiddat. Ada kam al-muttasil fiddat fi sifat. Fi sifat saja lebih gampang. Jadi al-kam tidak boleh kita mengatakan sifat Allah berbilang. Misalnya sifat kudrah Allah ya tunggal, sampai dibahas begitu. Sifat kudrah Allah itu tunggal, tidak berbilang. Sebab kalau sifat kudrah Allah itu berbilang, ini sama belum bertauhid. Kenapa belum bertauhid? Coba. Yang menghidupkan si fulan kudrah yang mana? A atau B? Kalau kudrah yang B menghidupkan Anda, berarti kudrah A ngapain? Kudrah yang B enggak berfungsi. Berarti kudrah yang ini tidak bisa, enggak punya fungsi. Berarti seolah-olah dia tidak punya kuasa. Ini tidak boleh kudrah, sifat kudrah Allah dua tidak boleh. Sifat kudrah adalah satu, al-muttasilati fiddat, as-sifat, al-fisifati. Kemudian ada al-kam al-mungfasilati fisifat, al-mungfasilati fisifati. Jadi tidak boleh ada orang meyakini sifat yang serupa dengan sifat Allah dimiliki oleh selain Allah. Syirik. Misalnya Allah kuasa, lalu kita menobatkan si fulan biarpun manusia tapi punya kekuasaan kayak Allah. Ayo, syirik atau tidak? Syirik. Sama seperti itu, tumbuh hasannya seperti itu. Detail para ulama terdahulu. Dan hebat memang. Jadi biarpun sifatnya, tidak boleh kita mengatakan sifat kudrat Allah itu dua. Kudrat Allah adalah tunggal. Jadi sampai sifat di sini dibahas. Abalik tentang al-kam muttasila fiddat, al-kam mufasila fiddat. Tentang zatnya Allah tunggal ya satu. Zat Allah satu. Tidak berbilang. Baik, ini saja insyaallah pembahasan masalah umum itu sedikit pelik, tapi intinya bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Maha Tunggal. Jadi tidak ada pembagian-pembagian tauhid seperti itu, harus diperhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat, itu bukan akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ari. Adapun referensinya tentang kecil dan sederhana, misalnya kifayatul jelas menjelaskan tentang mana tauhid yang sesungguhnya, menunggalkan Allah dari sisi zat, sisi sifat, sisi pekerjaan, sisi zat dua ini. Saya ini. Kemudian masalah yang kedua, adalah masalah yakin Anda tinggalkan. Selagi tidak yakin Anda tinggalkan, Anda tidak wajib untuk mengkodok. Anda wajib mengkodok, ini kaidahnya. Semua sholat yang yakin pernah Anda tinggalkan. Gimana kisahnya? Tanyakan kepada mbak. Berapa kali dari dugaan-dugaan itu yang yakin ditinggalkan? Kan begitu. Enggak ingat. Harus ada yang yakin. 10? Enggak kayaknya. 6? 3? Yakin 3? Coba yang ditanya. Yakin? Berapa? 10? Coba. Enggak yakin 10 ya. 9? Enggak yakin. 6? 6 enggak yakin. 5? 3 enggak yakin. 1? Ngapain tanya? Kan gitu. Pasti ada dong, harus ada yang yakin. Jadi enggak mungkin tidak. Jadi harus ada lah. Maka ambil yang yakin saja baru nanti dikodok. Yang ragu-ragu sunnah untuk dikodok. Doi, makanya kira-kirain saja beres. Kira-kira 9, ya sudah kodok 9. Sebab 9 itu antara yakin dan tidak yakin. Pasti yang yakin kena kalau Anda mengkodok 9 itu. Jadi gitu. Jadi yang wajib, kita tidak. Yang wajib hanya yang yakin ditinggalkan saja. Kalau tidak yakin maka tidak wajib. Akan tapi kalau masih ragu-ragu kayaknya sih. Yakinnya 5. 6-7-nya itu... Kayaknya sih mungkin 6, 7, 6. Oh, sudah tambah 2. Itu ikhtiyat. Hati-hati. Tapi tidak wajib. Karena Anda tidak yakin. Selagi tidak yakin, Anda tidak wajib mengkodoknya. Tidak ingat. Kalau tidak ingat gimana? Yakin tidak? Saya tidak ingat kalau meninggalkan puasa. Berapa yang ditinggalkan? Anda tidak ingat kalau meninggalkan puasa. Berapa yang harus dikodok? Tidak ingat. Tidak ingat tuh yakin enggak sih? Ya enggak ada yang ditinggal. Oh, nama enggak ingat gimana? Mana? Ya sudah. Makanya tidak yakin ada tinggalkan. Kenapa pusing ya? Jadi kalau saya tidak ingat kalau saya meninggalkan. Ya sudah, jangan dikodok. Ngapain pusing? Jadi kaidahnya sederhana. Yang wajib dikodok adalah yang yakin Anda tinggalkan. Selagi Anda tidak yakin tapi masih bab ragu-ragu. Maka itu sunnah dikodok. Adapun cara mengkodoknya bebas. Bebas. Tapi yang yakin Anda kodok, mestinya Anda kodok tahun ini kok mundur, masuk Ramadan, gara-gara tradernya Anda, Anda tetap wajib mengkodok sesuai dengan keyakinan Anda, plus Anda kena fidyah, satu mud setiap kali puasa. Kapan? Di saat trader. Ibu yang head, kok belum mengkodok puasa, masuk Ramadan lagi, karena ibu trader, ibu enggak hamil, ibu enggak nyusui. Ada kesempatan untuk mengkodok, tapi kok enggak mau ngodok, nanti. Sampai Ramadan datang, ibu trader namanya. Utangnya seminggu, tetap nanti wajib dibayar seminggu plus mud 7 mud. Setiap hari 1 mud, 6,7-an. Tapi kalau ibu mundur-mundurnya ke belakang sampai Ramadan karena Anda uzur, misalnya Ramadan yang lalu ibu itu kok tidak puasa karena hamil, lalu tahun ini ibu tidak bisa mengkodok karena nyusui, enggak dosa. Mundur lagi tinggal dihitung saja. Tapi tidak usah didenda yang namanya fidyah. Selesai ya? Baik, insyaAllah. Ini saja karena waktu. Hah? Gimana? Oh, baik. Ada 7. Baik, silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, untuk zaman sekarang itu negara kita selalu kompleks dengan masalah, terutama masalah rezeki yang untuk saat ini masih hangat-hangatnya tentang masalah kenaikan BBM. Meskipun BBM naik, Bu ya, kami ingin tahu hakikat dari rezeki kami yang halal dan barokah. Hakikat dari barokah rezeki itu seperti apa? Sehingga kita menanggapi kenaikan-kenaikan itu dengan hati lapang dan kita terus semangat untuk meyakini kalau Allah itu Maha Kaya, memiliki segalanya, sehingga apakah keberkahan rezeki itu timbul setelah rasa syukur kita dengan kesabaran kita, atau bagaimana pengertian hakikat rezeki yang barokah ukuran untuk kita semua. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Ibu. Baik, dari Ibu-Ibu yang bertanya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Ingin bertanya tentang pekerjaan atau perdagangan dengan sistem multi level marketing. Ya, terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tentang rizki. Rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umur, nikmat, anak juga rizki, rizki. Cuman barangkali yang dimaksud adalah materi. Rizki yang sifatnya materi, uang, kekayaan dan sebagainya. Ketahuilah, rizki yang berkah adalah jika diambil dengan cara yang mulia, dengan cara yang halal dan bersih, maka itu adalah rizki yang berkah. Yang menjadi berkahnya rizki adalah hati yang mengambil dan hati yang menggunakannya, itu menjadi berkah. Biarpun itu rizki yang halal, akan tapi jika hati yang menggunakannya adalah hati yang kotor, maka tidak akan menjadi berkah dengan rizki tersebut. Rizkinya adalah halal dari hasil pertanian dan sebagainya, cuman dimiliki oleh orang yang suka sombong-sombongan, akhirnya membeli sesuatu yang dia sebenarnya tidak perlu, akan habis begitu saja itu harta. Jadi ternyata hati itu yang menjadikan orang itu bisa mengambil rezeki dengan baik dan menggunakan rezeki dengan baik. Hati yang takut kepada Allah, hati yang bersih, itu namanya berkah nanti rezeki. Di saat diberi Allah sedikit, maka dia akan ngerti bahkannya ini dari Allah, dan dia pun tidak punya kebiasaan yang jelek, maka pun dengan rezeki sedikit akan rasa cukup dia, dan dia hanya bisa bersyukur saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat orang mengambilnya dengan cara yang rakus, mustahil akan menjadi berkah. Karena apa? Yang mengambilnya rakus, lihat, tidak akan dia bisa menggunakan dengan yang baik secara sesungguhnya. Waktu mengambil rakus, lihat, tidak peduli halal haram, mungkinkah akan berkah? Tidak akan berkah. Jadi ternyata dari hati kita ini yang harus kita benar-benar jaga, sehingga hakikat zuhud bukan berarti orang tidak punya kekayaan. Tetapi zuhud itu bagaimana kita tidak dikuasai oleh kekayaan kita. Bagaimana harta itu di tangan kita, bukan di hati kita. Sehingga perginya harta itu bagi kita itu tidak terlalu berat, khususnya di saat digunakan untuk kemuliaan, ringan. Bagaimana seorang mendapatkan musibah bisa bersyukur, alhamdulillah, telah dikurangi bebanku. Ada orang merasakan kekayaan baginya beban, tapi kekayaan tetap saja tidak bisa ditahan. Nah, sapinya beranak, panen lagi ini. Waduh, terus di sana. Tak taunya di belakang sumurnya keluar mata, ada pemboran minyak segala macam. Ya, tidak. Jadi kalau Allah memberi, beri begitu saja. Akan tapi hati yang sudah benar itu yang menjadikan berkah. Hati yang benar akan membimbing orang untuk mengambil dengan cara yang benar. Hati yang rasa takut kepada Allah, sehingga di saat mengambil harta, aku tidak boleh mengambil rezeki kecuali yang halal. Selagi hatinya benar seperti ini, lihat, karena tahu itu halal, maka dia orang yang takut kepada haram, maka disitulah akan menjadi harta yang berkah. Ini. Tapi kalau dengan ketamakan, biarpun bisnis yang benar, lihat, halal tapi tamak, tidak berkah. Sehingga sudah mendapatkan begini, masih kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Dan tamak itu awal daripada mengambil yang haram. Ketamakan. Orang boleh berjuang menjadi kaya raya. Kalau perlu orang Islam paling kaya. Akan tapi untuk apa kekayaan itu? Jadi rezeki berkah itu akan dilihat di saat ia mendapatkannya dan di saat ia menggunakannya, dari situ. Berarti ini benarnya hati di saat mengambil dan benarnya hati di saat mengeluarkannya. Tidak cukup benar mengambilnya, tapi mengeluarkannya tidak benar, tidak akan berkah itu rezeki. Kenapa? Biarpun halal jadi neraka nanti. Anda bekerja keras, meres keringat, banting tulang dengan halal, Anda tidak mau mengambil yang haram. Jatuh Anda yang Anda ambil sebagai kuli kasar. Dikasih tambahan sama orang, enggak mau. Itu bukan bagian saya. Selagi tidak mau. Sudah dikit saja ambil. Enggak, haram. Betul, luar biasa. Waktu mengambil rezekinya adalah dengan benar-benar dia takut kepada Allah. Akan tapi ternyata, sampai di rumah dia tidak sadar. Melihat baju istrinya yang tidak menutup aurat, kelihatan jendela sana sini misalnya. Atau memberikan minuman keras, atau memberikan hadiah kepada orang yang untuk maksiat, lihat. Tidak berkah itu semuanya. Maka bisa dilihat dari waktu mengambil dan waktu menggunakannya. Maka waktu mengambil dan menggunakannya, kontrolnya tetap di hati kita itu. Kalau orang benar, tidak akan berfoya-foya dengan hartanya. Kalaupun dia harus membelikan sesuatu yang mewah, dia akan lihat karena saya butuh kepada barang mewah ini, bukan karena kemewahannya, karena mungkin kuatnya barang ini, atau mungkin lebih aman, atau. Yang artinya bukan sekedar berbangga dengan urusan dunia. Jadi mari kita cari dunia itu dengan kebersihan hati, maksudnya takut kepada yang haram. Kalau sudah takut kepada yang haram, Masya Allah, tidak mementingkan yang penting banyaknya. Tapi akan berbunyi kaidah yang penting halal. Tidak akan malu lagi biarpun dia adalah seorang sarjana untuk jadi tukang sapu. Tidak akan malu lagi biarpun dia seorang sarjana untuk jualan es. Tidak akan malu dengan itu semuanya. Karena hatinya sudah tertata. Sekarang musibah, hatinya dikuasai oleh kesombongan. Sudah gelar sarjana, ngelamar pekerjaan sana sini belum diterima. Enggak mau kerja, ada tawaran jadi tukang sapu. Ya sorry dong, saya sarjana jadi tukang sapu. Perutnya tetap lapar, mau makan apa? Bekerja enggak mau, lihat, gara-gara sarjana, lihat. Akhirnya lihat, mana yang bisa diambil, mana yang bisa dibohongi, mana bisa ini. Maka itu, kebersihan hati itu penting. Jadi rizki yang berkah adalah rizki yang menjadikan hati Anda merasa syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur maknanya adalah apa? Menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Anda untuk yang Allah ridhai. Itu saja. Kemudian masalah BBM. Saya tidak terlalu pusing urusan BBM itu. Sebab sesaat saya juga senang kok gara-gara BBM sayur naik, petani-petani. Makanya kadang-kadang di pondok itu kalau ada beras naik, saya senang bu. Alhamdulillah beras naik. Tapi di pondok, tapi bingung. Nah, kalau beras naik kan alhamdulillah petani lumayan ya. Petani jangan sampai bangkrut terus. Ikan naik ya. Dalam hati ya alhamdulillah ikan naik. Nelayan bisa. Kenapa pusing ya? Sebab kalau sudah ikan jatuh, daging jatuh, beras jatuh harganya. Itu ya kasihan mereka petani-petani. Nah, tapi gimana saya beli? Nah, Anda pun dagangan kan juga naik barangnya semuanya. Enggak ada yang pusing ya. Oh, sekarang enggak ada urusan dengan BBM pun sudah dinaikkan kok. Jual teh naik. Kenapa BBM naik? Jadi ya sebetulnya ya tinggal kita bagaimana menyikapi, sebab urusan harga itu Allah yang atur. Tidak bisa kita memaksakan naik turunnya harga. Kalau waktu naik, naik. Akan tapi nanti Allah akan menyesuaikan semuanya. Ya baik barang naik. Lihat. Angkot naik. Tapi nanti ada gaji juga naik suatu ketika. Sudahlah, jangan kita menghujat, mencaci maki dan sebagainya. Action begini begitu. Memang kita harus jangan dinaikkan. Kita kadang menghujat sesuatu yang kadang kita memang tidak punya kemampuan dalam hal ini. Menghujat. Ya, memang BBM kalau bisa jangan naik, kalau bisa diturunkan, kalau bisa gratis. Kalau gratis gimana? Atau sekarang apa pengaruhnya dengan kantong Anda? Misalnya. Apa yang mempengaruhi dengan kantong Anda? Ternyata semua juga naik kok. Beras nanti bakal naik. Kan gara-gara BBM naik, berasnya naik. Warung juga nambah 1.000. Dari 5.000 menjadi 6.000, semuanya jadi naik. Angkot pun begitu, BBM naik pun angkot juga naik. Semuanya naik serempak, nanti naik sendiri. Dan begitulah dari masa ke masa selalu ada seperti itu. Baik ya, biarkan naik dan naik. Wah, pondok gimana? Pengeluaran pondok itu, kalau pengeluaran pondok itu mobil itu setiap hari berjalan pondok itu. Hitungannya enggak karu-karuan. Ada geleng-geleng bagian keuangan bagaimana? Sudah enggak usah mikir nanti. Allah juga akan ngirim lagi nanti. BBM naik, bensin naik, nanti juga rezekinya juga naik. Makanya mudah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ngurusi BBM. Itu urusannya Pak Menteri. Kalau dia atas dasar kezaliman Allah yang tahu, kalau atas dasar sistem maka Allah juga tahu, sudahlah kita yang menjalani. Ini saja. Kemudian yang lain masalah multi MLM sering ditanyakan di sini Bu, barangkali Bu ini pengajian paling terakhir Ibu, enggak pernah datang pengajian. MLM itu secara lahir, secara zahir adalah syar'i. Karena intinya begini. Siapa yang bisa mendapatkan ini nanti akan saya dapat imbalan seperti ini, dapat poin secara zahir itu. Tapi secara hakikatnya hayal. Kalau kakinya sampai 100 gimana menjual barang yang harganya 100.000 itu? untuk memberikan poin kepada orang yang di kaki-kakinya ini bagaimana? Maka multi level marketing itu dalam jual beli adalah secara zahir sah. Karena apa? Itu termasuk bab hibah bita'lik atau jualah. Hibah bita'lik itu Anda bisa dimasukkan jualah. Hibah bita'lik itu begini. Kalau ibu bisa menemukan apa, kalau ibu bisa mencari si Ali, nanti saya kasih duit. Maka ibu mencari Ali berhak mendapatkan duit. Saya sebagai pihak perusahaan mengatakan, siapapun yang bisa mendapatkan satu orang, maka mendapatkan poin dari saya. Halal. Kalau nanti di bawahnya mendapatkan poin lagi, saya pun, Anda pun saya kasih poin. 100.000 atau 1.000. Dan begitu seterusnya. Akan tapi kalau kakinya banyak, bagaimana bisa terwujud? Itu khayalan saja. Akan tapi nanti bisa menjadi bab kanibal. Apalagi tidak pakai daftar. Yang jadi anggota ini daftar dulu. Karena saya sudah daftar, saya dapat kena duit, saya enggak akan balik duit saya kecuali saya dapat orang baru lagi. Sehingga promosi lagi terus. Makan di bawahnya, makan di bawahnya. Jadi secara zahir multi level marketing itu adalah sah. Tapi harus ada batasnya. Kalau enggak batasnya khayal. Jangan disamakan dengan pahala Allah. Misalnya apa? Multi level marketing dengan pahala Allah. Kalau ada orang memberikan petunjuk satu orang dapat pahala. Kalau orang itu memberikan petunjuk lagi dapat pahala dua. Itu pahala dari siapa? Allah yang pahalanya tidak akan berbatas. Tapi harga produk 100.000 itu mau dijual berapa kalau nanti? Di bawah saya ada 50 orang misalnya. Untuk menjual satu produk bagaimana? Satu produk 100.000 akan dibagi ke bawah ini semuanya. Maka itu yang menjadikan sistem itu adalah sistem yang tidak benar karena ada sistem menipu, bohong begitu. Tapi kalau satu misalnya, multi level marketing dibatasi dengan satu kaki saja. Sudah diperkirakan antara harga produknya dengan poin yang akan diberikan kepada orang yang mengikutinya itu, maka itu wajar dan itu sah-sah saja. Multi level marketing yang sah. Tapi kalau tidak dibatasi, itu adalah tipuan dan itu adalah tidak benar dan tidak usah ikut-ikutan. Kalau dibahas fikih secara satu tadi boleh. Siapapun yang mendapatkan satu orang dapat dari saya begini. Satu orang dapat saya begini. Untuk memberi ini dari mana? Itu loh yang menjadi masalah nanti. Jadi makanya karena itu tidak menjadi mustahil, maka itu menjadi tidak benar karena itu tipuan. Maka kalau multi level marketing dibatasi kakinya dan sehingga penjualan produk menjadi masuk akal, masih masuk akal, maka itu adalah jual beli yang sah-sah saja. Atau produk apa? Sistem yang sah-sah saja. Ini karena waktu. Masalah akikah yang sudah berulang-ulang. Akikah itu disunatkan. Ini pertanyaannya. Jika seorang anak sudah berinjak dewasa, apakah masih perlu diakikahi? Ibu, bapak, akikah itu disunahkan oleh Rasulullah atas orang tua. Jadi ibu punya anak, ibu ngakekai anak, bukan ibu ngakekai ibu sendiri. Bapak punya anak, jadi tugasnya mengakekai adalah tugasnya bapak. Hukumnya sunnah. Kalau bapak sendiri, ibu sendiri ternyata oleh orang tua dulu belum diakekai karena orang tuanya melarat atau orang yang gak ngerti agama, apakah ibu sunat mengakekai? Tidak ada sunnah mengakekai. Karena apa? Tugas akekah bukan tugasmu. Kalau engkau mengekai anakmu, kalau engkau yang mengekai kamu adalah orang tuamu. Dan setelah engkau dewasa, sudah terlepas. Tidak ada tugas bagi orang tuamu. Cuman, bolehkah saya mengekai diri saya sendiri? Itu pertanyaannya. Ya jelas bukan dibebankan kepada Anda. Karena bukan tugas Anda mengekai. Mengekai Anda adalah tugas orang tua Anda. Jadi dibebankan kepada orang tua. Tapi sekarang Anda sudah terlanjur dewasa, belum diekai oleh orang tua Anda. Apakah saya boleh akikah? Ini pertanyaannya. Jawabnya adalah, boleh Anda mengakikahi diri Anda sendiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan, paling tidak itu jatuh sedekah. Tapi bukan tuntutan bagi Anda. Bukan dituntut. Yang dituntut orang tua bagi anaknya yang belum dewasa. Bagi anak yang belum balig. Itu saja. Kalau bagi Anda, mana lebih utama? Anda yang sudah tua. Apakah bagaimana antara korban dengan akikah? Mana yang diperlukan? Ya didahulukan korban. Karena korban kesunahan yang dibebankan langsung kepada Anda. Kalau akikah kesunahan dibebankan kepada orang tua Anda. Itu. Baik, ini saja insyaAllah. Sebagai ini pertanyaannya berkaitan dengan itu semua. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Siap. Di Ramadan untuk semakin giat. Baik, mari kita tutup dengan doa. Fikih puasa sudah dibacakan. Ada buku praktis fikih puasa. Tolong segera bisa di... Yang sudah kami hadirkan di Masjid Al-Bahjah. Pembahasan tentang fikih puasa selesai. Kemudian fikih terawih. Kalau memang kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang, nanti kita perlu membaca perkataan para ulama-ulama tentang fikih tarawih kalau perlu. Kalau tidak, kita akan bahas masalah yang lainnya, karena kita tinggal dua kali pertemuan lagi. Satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan lagi insyaAllah. Ada, mungkin akan kita perbanyak urusan puasa ya. Kita akan fikih puasa, dua kali pertemuan ini fikih puasa. Tidak apa-apa kita hadir lagi fikih puasa di sini insyaAllah. Pertemuan yang datang fikih puasa kita ulang di sini lagi. Fikih puasa langsung khatam ini. InsyaAllah pertemuan yang akan datang fikih puasa ini langsung khatam satu jam saja. Karena ringkas, barangkali yang sudah dengar di majelis Al-Bajah tidak usah bosan. Karena mau diulang-ulang biar semakin mantap, semakin kuat. Tujuannya agar nanti diajarkan kepada yang lainnya di rumah. Adapun fikih traweh sudah jelas, mohon diamalkan. Itu saja. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'athir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, Engkau tahu kami yang datang ke tempat ini, kami banyak dosa, kami banyak kesalahan, maka kami mohon ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami dan ampuni orang tua kami. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ramadan menjelang ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan Ramadan. Dengan pengampunan, dengan pahala yang berlipat ganda, maka kami mohon mudahkan kami untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Dan kami mohon bantulah kami untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya Allah. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di kiri kanan kami pada Ramadan yang lalu ada hamba-hambamu yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kami mohon ampuni mereka. Dan kami mohon jadikanlah di Ramadan ini mereka menjadi ahli puasa di bulan Ramadan. Dan jika ada di antara yang datang ke tempat ini ada hamba-hambamu ya Allah yang pada Ramadan yang lalu juga pernah bolong-bolong Ramadannya, puasanya ya Allah, kami mohon jadikan mereka ahli puasa dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Dan kami mohon di Ramadan ini Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, agar kami mudah untuk beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Suami istri yang saling mencintai, saling tolong-menolong dalam kemuliaan dan kebaikan ya Allah. Allah, ya Allah, kami ingin keindahan di dunia dan keindahan di akhirat. Anak-anak kami semua ya Allah, tetangga-tetangga kami, masyarakat kami, jaga semua ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, yang sempit rezekinya lapangkan. Lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan berikan kepada kami rezeki yang halal yang penuh berkah. Rezeki yang halal yang penuh berkah ya Allah, yang menjadi sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Mohon kami ya Allah, jauhkan dari rezeki yang haram. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ya Allah yang masih mempunyai pekerjaan dan rezeki yang haram, kami mohon gantilah dengan yang halal. Dan kami mohon bimbinglah kami untuk menggunakan rezeki yang halal untuk kehalalan dan kemuliaan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menggunakan rezeki yang halal kami untuk kehalalan. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau muliakan, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka bahagia dan mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua keturunan, anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kekuatan untuk berjuang bersama para ulama-ulama, berjuang bersama pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ya Allah, berikan kepada semua mereka ketulusan yang berjuang di masjid ini, yang berjuang di pesantren ya Allah, baik berjuang dengan hartanya, yang berjuang dengan kami dalam berdakwah, baik berjuang dengan hartanya, tenaganya, pikirannya ataupun panjatan doa. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, berikan ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, berikan ketulusan, ketulusan, ketulusan. Dan gantilah ya Allah, dan berikan di dunia segala kebaikan, kebaikan di urusan harta mereka, kebiasaan, kebaikan urusan keluarga mereka, kebaikan dalam urusan ilmu mereka. Ya Allah, panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan ya Allah kecintaan di antara kami. Jangan sampai ada permusuhan. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon yang punya masalah dalam rumah tangganya, kami mohon selesaikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai ada yang hidup dalam berlarut-larut dalam keaniayaan. Jangan sampai ada yang hidup mereka berlarut-larut dalam dosa-dosa ya Allah. Kami ingin mereka semua masuk surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim dan jauhkan kami dari didzalimi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian kitab hikamnya dan sekaligus yaitu penyampaian risalah tentang sholat terawih. Dan tentunya kami yang mau acara mohon maaf atas segala kekurangan. Namun untuk mengakhiri panduan acara pada malam hari ini, kami umumkan satu pengumuman yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan bersama Buya Yahya, pengasuh lembaga pengundakwa Al-Bahjah, akan mengadakan yaitu pengajian pada hari Ahad tanggal 28 Syaban 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2013 Masehi pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, bertempat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah 2 yaitu di Jalan Revolusi Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Sekali lagi, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1434 Hijriah bersama Buya Yahya pengembang selaku pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, akan mengadakan pengajian pada hari Ahad tanggal 28 Syaban 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2013 pukul 15.30 sampai dengan selesai, bertempat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah 2 di Jalan Revolusi Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dan akademi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya asyikum Mustafa.